القلب إلى الحبيب تميل. Ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Saya tak ceritakan, kalau sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulianya itu lucu. Saja ini kena ditiru, kalau tertarik dengan Nabi Idris itu. Dek ini mulianya itu gara-gara tidak serengenge. Serengenge itu, serengenge yang terkenal itu. Serengenge yang nak isok muncul buat tinggal turu itu. Kira itu serengenge itu. Serengenge yang isok muncul, karena nyinari bumi, jebule buat tinggal. Jadi dia berat dendam kok. Lecong, cong tak sinari berganti aktivitas malah kok. Aduh, ngane wong turu iso ora barokah mergo nyinggung srengenge napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo muto la. Jebule lampu padha nggo turu, kira-kira perasaan piye? Sesel mesel. Ngane aku saiki kadang mek srengenge. Ana kula nusuk ya melek sinirakati pucara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dene tewampil wes kepingine. Kepingine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit amit tenan. Untung dene ra dihak dendam tugas tadi. Tinggal cerita iku Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu gak mungkin afdal kaya Nabi Musa kan tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Malaikat-malaikat jadi ketemu dia ketemu malaikat Israel. El, je mati rasanya bi. Jadi lucu, bukan Nabi Idris lucu ceritanya orang yang penting. Lucu lucu. Betul, bet Nabi Musa, Nabi semua. Nabi Musa kan tarung bet semua. Oh, Nabi Muhammad bet Abu Jahal, boh ribet lah. Nabi Idris gak. El, mati gue enak tuh. Yurah enak. Je jajal aku mati ini. Lucu kan? Lah Israel ini lugu. Lugu-lugu itu rapati bisa mikir, malaikat kan gak boleh mikir. Malaikat mikir ya orang bisa nyabut kue kan, sahake kan semelarat jabut nyawani barna orang-orang. Malaikat itu bisa mikir. Nah terus piye nak mati? Ya ngene, mas tapi jajal tok lho. Ya, pateni. Pateni terus. Aku itu pengen mati, pengen apa? Ya ben roh, swarga ben roh. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku dudonan rokok, tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku ternani swarga, tapi aku diliwat neraka. Ya, diliwat neraka. Bariku wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya ben roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye Nabi kan kekasih pangeran. Didudon wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat Malik protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Rono ceritanya, kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti. Akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran iku fair, ora ono zat sebaik pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, apa? Tapi tentu penting dalam itibar, apa? Itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak pati terkait tidak ada nih wong munafik, wong fasik, apa? Bahan depan. Lah ya lekat malaikat, kayak roh wong buswargo kabeu kholidina. Iya. Akhirnya jip, ono malaikat sing pinter. Tapi kan wa imingkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tahu ngliwatin rokok. Lo aku liwat kok. Dan tidaknya aku pinter, orang gelem langsung bus warga. Mereka tidaknya ngerti, ini nak raliwan neraka, mesti prosedur diulang. Akhirnya ini, Malik, aku pengen raliwan neraka. Tapi aku ya, kok liwat no terus, nanti terus warga. Jadi di seberang no, wah. Ya, malaikat-malaik kan sing wasain neraka, ya santai, ya, tak seberang no, santai. Sampai panitian ya kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngelewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Ora oleh. Paham ya? Lah cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ben. Pindu. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian iku sampai saiki. Lan disebut warofa'na humakanan aliyah. Jadi Nabi Idris ini suarga nanti saya barokai tadi tiga malaikat di cororan Nabi rontok ngakal ya. Itu Nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambe Idris." Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat apa Malik? Seneng kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya, ya wes. Eling-eling, ini masyur. Anak ceritanya gaya-gaya malah elek mana. Ceritanya gaya-gaya malah elek. Nah, kalau raro kitab ini, mana rado bodoh ini menawa. Jadi Nabi Idris itu kepenros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu, dia ini nyeblok no sandal bodoh. Paling dibalik no ning dunia. Gusti, barang kulo no sing karek ning swarga. Ya wis dres golek ineh engko nak ketemu metu. Wareng digolek ning swarga, swarga kan wombok. Dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus iku. Akhire ning swarga terus. Mergo barang sing karek urung apa? Ora iku rada bodho ni mesti aku. Bodho ni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu memang libatkan tiga malaikat tadi. El. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben roh rasane. Ya cocok lho yo yo. Jajal. Dicoba. Coba wes bareng kabudut. Lek Malik. Aku ben roh neraka. Yo, mungkin wes paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadap ya wah mana wali-wali macam-macam kan wali no tamu di piso yo no buang itu tepar mereka aman lah ya nopo jangan bidik tapi kok iku baron rokok kabel iya mesti kabel kan kudu diliwati nak roh pojok iki tok lurung kabel urung tok kono kan jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabel yo ben roh kabel di diliwati padahal dekne ning atine engko nek liwat sesuai prosedur wa imminkum illa warituha kana ala rabbika hatmam maqdiyah kabeh mesti kudu liwatin neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridwan swarga bareng malaikat malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ana critane swarga metu neh nase nek ning swarga ya khalidina fiha akhire malaikat malik malaikat ridwan sempat bantah lho kok syaratim bu swarga liwatin neraka lho tak kok malik aku sliwat repot. Ya lek sliwat, wis tapi pun janjine mlaku mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhire ning swarga nanti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas, napa? Madhepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Menen cara Nabi Musa ketemu Nabi, "Ku enak-enakan ning swarga." Aku sing ngadepi Fir'aun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadlu binal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail mala Ika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya'u. Wa ulal awliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane ne ketua be ketua, misale ketuane nabi be ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoke sesuai klasmen. Jadi misale wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono iki sine apa? Hadza wa qaumun fasalu idfadalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yaqdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madhabe ahli sunnah napa wal jamaah. Nak Quran niku qadim nggih, nak Quran niku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi ku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris jare Malik, Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh lah sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik ngjare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwat neraka. Wes wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa iku Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakon Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kene iki. Paling unik ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah. Nah, dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah, iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris ku tau nangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet padha. Apa dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok, mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rung ditandatangani rung dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Diabaikan. Ane wong kagian turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakok ya Idris, "Ma yubkika, sing nangisno kowe iku apa?" Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser ngene kaya apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksud tembi Idris, atas nama saya nabimu dan kekasihmu, berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus. Malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu tidak ada. Supaya kowe diringan mergo sakake kowe. Akhire malaikat gentenan nangis iku dadi malaikat yo duwe etika di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Terbang loh. Bareng ning alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu wali yo wis. Itu awal ceritane ngono. Dadi gara-gara mok sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering. Lah iki ana peluang kue dungo, yo, apa lah suatu makhluk apa? Misalnya dungo ya Allah, saatnya malaikat sing ngurusi santri turah turu. Koyo apa abune pas ngorok. Nggih sing, engko nak malaikat iku simpati, kue mesti diwales, apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan yo ora level ya. Koyo Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wabonge, tentu Idris Ibrahim ora kelas, napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'dukum lin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau secara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane tembe iki wal anbiya yalunahu fil fadli dawai bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wa hum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mesti wa hum Muhammad nggih. Ya mesti wa hum kurang kata tambah kan wa hum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ul asmi wa hum mesti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh semua baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'atafdili ba'dihim ala ba'di. Gampangane sing ya sing kangelan ku luwe afdol. Kulo kepen ketemu Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Wes sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceplokno sandal, ceplokno dom malah ribet kan golek. napa? Sandal kan cek gede, nek dicoblok napa? Dom.